Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mukminin adanya ikatan ukhuwah, persaudaraan, karena iman. Berdasarkan iman mereka, mukmin yang satu bersaudara dengan mukmin yang lain, dan itu termasuk dari hidayah Quran, lillati hiya aqwam. Dalam Al-Isra 9 Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Quran ini memberi hidayah kepada yang lebih lurus, lebih baik. Sekian banyak bentuk hidayah Quran kepada yang lebih lurus, lebih baik. Salah satunya adalah Quran ajarkan bahwa ikatan persaudaraan karena iman dijadikan lebih kuat dari ikatan persaudaraan karena nasab, karena keluarga. Terbukti jika dua bersaudara, satu kandung, satu bapak, satu ibu, namun yang satu na'udzubillah murtad, kafir, maka tidak ada hubungan waris di antara keduanya. Yang kafir tidak mewarisi saudaranya yang mukmin ketika meninggal dunia. Kemana harta si mukmin yang mati ini? Dikembalikan ke Baitul Mal untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya muslimin yang lainnya. Terbukti bahwa Quran memberi petunjuk kepada yang lebih benar, lebih lurus, ikatan persaudaraan karena iman lebih kuat ketimbang ikatan persaudaraan karena nasab. Dan Allah jadikan itu kenikmatan besar kepada mukminin. Allah sebutkan dalam Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan Allah yang menyatukan, taklif, dijinakkan satu mukmin dengan yang lain, qalbu, hati mereka jadi satu. Saling bersaudara, saling mencintai. Kalau saja engkau belanjakan seluruh yang ada di muka bumi, kam ma fil ardi jami'an, Allah sebutkan, seluruh yang di muka bumi, berapa jumlahnya? Dengan itu semua enggak akan bisa kalian menyatukan hati mereka. Jadi saling mencintai, saling menyayangi, bersaudara, enggak akan bisa. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah yang menyatukan kalbu-kalbu mereka di antara mukminin. Abu Lubabah pernah berkata kepada Imam Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas rahimahullah, gampang itu. Ini persaudaraan karena iman itu sepele. Kata Imam Mujahid Ibnu Jabr, jangan kamu katakan itu gampang. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Anfal, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya seluruh yang ada di muka bumi engkau infakkan untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa kamu. Kamu anggap itu gampang. Allah saja mengatakan kalau kamu belanjakan diinfakkan seluruh yang ada di muka bumi untuk mempersaudarakan, enggak akan bisa. Allah yang menyatukan. Maka tali ukhuwah fillah, karena iman begitu kuatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya untuk mengajari mereka, atadrun ma authaqu ural iman, tahukah kalian apa tali iman terkuat, menunjukkan kuatnya iman seseorang? Mereka sahabat jawab, as-salah ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. 5 waktu dia tegakkan berjamaah, belum salat-salat sunnah yang lain, qiyamul lail, witir, duha, ini itu. Maka Rasul katakan, hasanah wa ma hiya biha. Salat tentunya amalan soleh, baik, tapi bukan itu tali iman terkuat. Qalu siyam ya Rasulullah. Sahabat jawab, kalau gitu puasa ya Rasulullah. Orang menahan laparnya, dahaganya, kalau bukan karena Allah, siapa yang mau? Panas, terik. Rasul katakan, hasan wa ma huwa biha. Puasa pun tentu amalan saleh, baik, tapi bukan itu. Qalul jihad fisabilillah. Kalau begitu jihad fisabilillah ya Rasulullah, di mana taruhannya nyawa? Qalal hasan wa ma huwa biha. Jihad pun bagus tentunya, amalan saleh tinggi, tapi juga bukan itu. Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali iman terkuat adalah cinta karena Allah, bersaudara seseorang dengan yang lain karena Allah, dan benci pula karena Allah. Dia benci karena kemaksiatannya, dia benci karena orang itu menyalahi dan melanggar syariat Allah dan tuntunan Rasulnya. Itu tali iman terkuat. Hadis Tabrani dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu pula, balasannya besar ketika persaudaraan itu didasari iman dan karena Allah. Dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena keagunganku kata Allah, di akhirat bagi mereka tempat-tempat yang tinggi dari cahaya. Tempat mereka itu membuat iri para nabi dan para syuhada yang mati syahid dalam peperangan. Iri dalam artian ghibtah, itu boleh dan baik. Ghibtah bedanya dengan hasad. Ghibtah kita berharap mendapat kebaikan itu yang ada pada saudara kita tanpa menginginkan kebaikan yang ada padanya hilang atau tercabut. Kalau hasad, orang menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya hilang. Itu haram dan tidak boleh, dosa besar. Tapi ini tidak. Kita berharap mendapat kebaikan yang sama tanpa menginginkan kebaikan itu hilang atau tercabut dari saudara kita. Tempat itu membuat ghibtah, iri dalam artian positif tadi, para nabi dan para syuhada. Tempat tinggi dari cahaya di akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Albani. Oleh karenanya semakin seorang hamba lebih mencintai saudaranya karena Allah, maka semakin mulia di sisi Allah. Di dalam hadis pula Rasul katakan, "Mata habba rajulan fillah illa kana afdhuluhuma ashaddahuma hubban li sahibih." Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang paling afdol di sisi Allah dari keduanya, yang lebih mencintai saudaranya. Dia lebih mencintainya karena Allah, maka dia lebih afdol di sisi Allah. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan juga Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan juga disahihkan oleh Albani. Maka ini cabang dari iman. Seperti hadis yang telah lalu, tali iman yang terkuat, dicintainya seseorang karena Allah, ukhuwah fillah, karena Allah semata, dicintai karena ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dicintai karena istiqomahnya, lebih bersaudara karenanya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ikhwanuna ahab ilaina min ahlina. Saudara-saudara kami yang karena Allah lebih kami cintai ketimbang keluarga kami. Kenapa? Kata Hasan Al-Basri, ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Kalau saudara kami mengingatkan kami akhirat, yang dibicarakan akhirat, urusan agama, hukum, dakwah, nasihat, berbagi faedah, ilmu. Wa ahluna yudzakkirunana bidunya. Adapun keluarga kita hanya mengingatkan dunia, keumumannya. Kalau kamu duduk bersama keluarga, family ini itu fulan, yang dibicarakan dunia, enggak keluar dari dunia. Kerjamu apa? Kif syogolente? Faedahnya bagaimana? Apa sekarang ini itu dunia. Seringnya yang dibicarakan seputar urusan dunia. Kerjaannya apa? Keuntungannya bagaimana? Lancar tidak? Potensi bisnisnya bagaimana? Seputar itu. Kata Hasan Al-Basri, ukhuwah karena Allah lebih kami cintai karena dengannya mengingatkan kami kepada perkara akhirat. Jika ini sekilas tentang keutamaan dan fadilah ukhuwah karena Allah, tentunya perlu kita fahami amalan yang besar dan mulia seperti ini tentunya ada hukuk, ada hak-hak yang harus ditunaikan dengan baik. Ada tuntutan ukhuwah agar tampak di situ benar dan tidaknya persaudaraan seseorang karena Allah atau karena yang lain. Ukhuwah fillah atau yang lainnya. Maka dari sekian nusus yang ada dan athar para a'immah, perlu diperhatikan yang pertama hak dari ukhuwah untuk semua itu didasari oleh ikhlas karena Allah semata. Karena ini ibadah, dicintai Allah, layaknya ibadah-ibadah yang lain harus didasari keikhlasan. Orang mengharap ridha Allah dengan amalan ini, mengharap pahala di sisi Allah semata. Oleh karena itu di dalam hadis Rasul katakan, salasa man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang jika itu ada padamu akan kamu rasakan manisnya atau lezatnya iman. Salah satu yang Rasul sebutkan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dasarnya karena orang ini taat kepada Allah. Karena ibadahnya, karena akhlaknya, karena amal solehnya, dicintai karena itu. Dia mencintai orang karena Allah. Jika itu dasar yang menghubungkan dia dengan saudaranya, dia akan merasakan manisnya iman, bukan karena dunia. Kata Ibnu Abbas, waqad sara mahabbatun nas fi umurid dunya. Banyak hubungan manusia itu didasari oleh urusan duniawi. Dekat, baik karena ada keuntungan dunia yang dia dapati. Karena rekan bisnisnya, karena teman kerjanya, karena partnernya, karena urusan dunia. Orang sampai mau nunduk-nunduk, iya, suaranya di ini, kepalanya dia tundukkan, gak pernah ngelihat. Karena itu atasan dia, karena itu bosnya, dia dapati gaji, dia dapati upah, keuntungan darinya. Jika tidak, gak akan ada orang mau nunduk-nunduk demikian. Terbukti begitu lepas, gak ada hubungan lagi, gak akan dia mau nunduk-nunduk. Kebanyakan hubungan orang satu dengan yang lain hanya karena urusan dunia, bukan karena Allah. Didasari oleh materi. Bukan ini yang dimaksud oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ukhuwah, urusan dunia. Tapi karena Allah. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Teman di hari kiamat satu dan yang lain menjadi bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Dulunya sangat akrab, dulunya sangat dekat, luar biasa, ruh birruh istilah orang. Enggak terpisahkan, tapi karena urusan dunia. Karena itu satu keluarga, karena itu teman kerja atau bisnisnya, karena itu satu bangsanya, satu daerahnya, satu sukunya. Jadi musuh di yaumul qiyamah. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mendasari hubungan mereka dengan saudaranya karena takwa, karena iman. Maka ini hak yang pertama. Karena Allah. Jika itu karena Allah, tanda ukhuwah itu karena Allah. Tidak bertambah karena kebaikan orang yang kamu cintai. Tidak berkurang karena kejelekan dia. Karena kalau dia berbuat baik padamu, memberi ini itu, semakin bertambah kebaikan dan cintamu kepadanya, berarti kamu bukan karena Allah, karena materi, karena dunia yang dia berikan. Dia jelek, mungkin berbuat ini itu yang kurang kamu senangi, dengan itu berkurang kesenangan dan cintamu kepadanya, juga berarti kamu bukan karena Allah, tapi karena pribadimu. Terbukti pribadimu tersentuh, kamu tersinggung, sakit hati, luntur dan berkurang kecintaanmu dengan saudaramu. Berarti kamu bukan karena Allah. Persaudaraan jika karena Allah, tidak akan luntur berkurang. Kalaupun orang itu sejauh-jauhnya orang nasab denganmu, enggak ada hubungan sama sekali, enggak ada hubungan keluarga, tidak berkurang cintamu kepadanya. Tidak berkurang cintamu kepadanya, kalaupun mungkin dia kurang membuat kamu puas. Mungkin kamu minta bantuan, tolong ini itu, dia enggak mau bantu misalnya. Waduh, aku sibuk, enggak ada waktu ini itu. Sesuatu yang membuat kamu kesal atau kurang puas. Tetapi dengan itu tidak luntur kecintaanmu kepadanya karena Allah. Bukan karena dirimu yang menjadi barometer. Tidak pula itu bertambah karena kedekatan nasab. Ini ponakanku, ini sepupuku, ini misan, ini fulan, ini fulan, ini satu suku, satu kampung denganku. Tidak bertambah dengan hal-hal itu ketika persaudaraan itu karena Allah murni. Dia ikhlaskan segalanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena perkara dunia, bukan pula perkara pribadi yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini hak yang pertama yang harus dijaga dan dimengerti. Yang kedua, hak yang kedua, konsekuensi ukhuwah fillah, setiap saudara memberikan kepeduliannya kepada saudaranya, baik dengan harta, tenaganya, atau apa yang dia punya. Dan ithar yang semacam itu, yang dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dalam Al-Hasyr. Mereka lebih mengutamakan hak saudaranya atas diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka sendiri dalam keadaan berkebutuhan. Mereka sendiri butuh, tapi demi saudaranya dia prioritaskan apa yang menjadi hajat saudaranya. Dan itu tuntutan ukhuwah karena Allah. Hampir dikatakan tidak ada arti dan kenyataan persaudaraan karena Allah kalau tidak ada ini. Tidak ada empati, tidak ada muasah. Muasah itu empati yang begitu dalam. Bahkan kalaupun kamu tidak memberi materi yang bisa kamu berikan kepada saudaramu, tapi menghibur perasaan dia. Hasan al-Basri rahmatullahi alaih al-imam, suatu saat ketika berjalan, beliau atau Abdullah bin Mubarak, ketika berjalan bersama temannya, tali sandal temannya putus. Sehingga beliau jalan dengan tanpa sandal atau sepatu. Nyeker tanpa alas kaki. Maka beliau pun melepas sandalnya. Dibawa begini. Kata temannya, tuh, aku ngelepas sandal karena memang putus. Engkau gak putus, ngapain engkau bawa juga? Kenapa engkau juga bertelanjang alas kaki? Kata beliau, ana uwasika. Aku bermuasat kepadamu. Berimpati. Kamu gak beralas kaki, masa aku beralas kaki? Intinya, ikut menunjukkan perhatian, kepedulian terhadap apa yang menimpa saudaranya. Dengan nasihat, dengan doa. Kalau dia mampu ada rizki dengan harta, dengan tenaganya, dengan pikiran dan usulannya, ya ini masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuan yang ada padanya. Dan itu menunjukkan benar-benar dia itu mencintai saudaranya karena Allah, terbukti secara amaliyah. Benar itu cinta yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bukti orang itu cinta karena Allah, menjaga nama baik dan kehormatan saudaranya. Menjaga nama baik dan kehormatan saudaranya. Persaudaraan tiada arti jika masing-masing tidak menghormati dan tidak membela, tidak menjaga kehormatan saudaranya. Kehormatan secara umum kita tahu haram, tidak boleh dibicarakan dengan kedustaan, dengan kedzaliman. Dalam Hajjatul Wada' Rasul sebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram diantara kalian. Sebagaimana harta tidak boleh kamu ambil 1% pun dari saudaramu tanpa ridhonya, begitu pula kehormatannya tidak boleh kamu ganggu dengan kamu rusak nama baiknya dengan riba, dengan namimah, dengan fitnah, kedustaan, hinaan, celaan, dan yang semisalnya. Maka tugas kita menjadi hak saudara kita atas diri kita, jika benar persaudaraan itu karena Allah, kita membelanya. Enggak ridho kita, tidak diam kita ketika kehormatannya dibicarakan dengan batil, dengan zalim, dijelek-jelekkan orang. Apa fulan itu? Fulan itu begini, begitu, dia anu ini itu. Kita yang saudaranya diam di depannya. Enggak ada pembelaan. Maka di mana arti persaudaraanmu karena Allah? Kamu biarkan kehormatan saudaramu dicincang habis di hadapanmu. Tetapi bukti kalau kamu membela, kamu sebutkan, enggak benar. Fulan yang ana tahu, masya Allah, dia orang baik, akhlaknya begini, begitu. Itu dusta, tuduhan enggak benar kepadanya, dia begini. Di belakangnya, saudaramu enggak dengar, enggak tahu kalau kamu membelanya. Bukti persaudaraanmu karena Allah. Walaupun dia enggak tahu, walaupun dia enggak dengar, kamu membela dan menjaga harga dirinya. Kamu bela kehormatannya. Layaknya kamu membela harga diri kamu. Ketika kehormatan kamu dijarah, dibicarakan orang, kamu enggak ridho, enggak rela. Enggak benar, aku enggak pernah berbuat begini. Ini yang benar begini, begini, begini. Kamu bela diri kamu. Maka kepada saudaramu pun demikian. Ukhuwah karena Allah. Kamu tidak biarkan kehormatannya dirusak dan dihancurkan oleh orang. Bukti dari pembelaan kehormatan saudaranya yang kedua adalah kamu tidak tanya-tanya terlalu banyak, terlalu jauh dalam perkara yang tidak ingin dia sampaikan kepadamu. Wanas ajnas. Orang bermacam-macam. Mungkin dia sedang apalah atau punya pendapat sesuatu, dia tidak ingin melibatkan kamu dalam urusan ini tertentu, apalah. Tidak mengajak kamu bermusyawarah misalnya. Maka kamu pun menghormati, itu kehormatan dia. Itu harga diri dia. Enggak perlu kamu tanya. Kamu kejar layaknya Intel Pom. Kayak Intel. Kemana kamu? Ngapain begitu? Sama siapa? Lah kenapa kok demikian? Begini. Kamu bukan karena Allah persaudaraanmu. Fudhul, ingin tahu segala sesuatu tentang urusan saudaramu. Kalau memang dia ingin melibatkan kamu dari awal tanpa kamu minta, akan dia libatkan. Ta'al ya akhi, sini. Anak ini ada urusan begini, menurutmu bagaimana? Diajak sharing kamu. Tapi terkadang orang, tidak tahulah, masing-masing orang punya penilaian sendiri. Mungkin risih atau apalah, tidak ingin melibatkan kamu dalam urusannya yang itu. Syahid yang terpenting, bukti kamu menjaga kehormatan dia, kamu tidak tanya terlalu dalam, terlalu banyak dalam urusan yang dia gak libatkan kamu. Dan kamu pun gak tersinggung. Karena cintamu kepada dia karena Allah. Mungkin kamu dengar dari pihak lain, gak benar kemudian, mana tersinggung saya. Sakit hati, kenapa? Bulan itu sahib ana. Masa dia punya urusan ini? Gak ngasih tahu ana. Anak gak diajak musyawarah. Gak diajak ngomong. Wala dikasih tahu, wala ini. Berarti kamu pamri. Barometermu adalah dirimu sendiri. Bukan karena Allah. Dan orang seperti tadi beda-beda. Bahkan kita pun kalau kita jujur, terkadang demikian. Masing-masing kita lah. Ada perkara yang kita gak ingin melibatkan teman dekat kita bahkan. Kita sembunyikan darinya. Enggak kita kasih tahu kepadanya. Yang penting, ini yang kedua, bukti orang itu menjaga kehormatan saudaranya, dia enggak fudul. Tidak tanya, tidak mencari-cari tahu apa yang menjadi hajat dan urusannya. Insyaallah khair. Enggak masalah dia mau buat apa, ini itu. Ngasih tahu. Bagian orang tersinggung hanya karena hal-hal yang sepele, yang enggak disengaja. Misalnya itu walimah, ya. Zuat. Orang kan sibuk ngurus ini, ngurus itu, penuh kepalanya. Sehingga namamu terlewat, sangat wajar. Enggak diundang kamu. Enggak dapat undangan. Yang lain jauh-jauh dapat. Orang yang kerdil mentalnya, marah sakit hati. Mana? Saya ini teman dekatnya, enggak diundang. Dalam urusan undangan. Jadi permasalahan. Jadi besar, jadi permusuhan, perseteruan. Karena apa? Enggak diundang walimah. Bukan karena Allah persaudaraanmu. Tapi pribadimu. Bukan demikian orang yang karena Allah persaudaraannya. Dia beri uzur. Orang sibuk. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, menjaga kehormatan saudaramu tanpa kamu membongkar rahasia-rahasia pribadi yang pernah dia sampaikan padamu. Namanya teman dekat, akh. Mungkin ada curhat dia pernah urusan rumah tangganya atau apanya lah. Itu rahasia. Amanat yang harus kamu jaga. Gak boleh kamu bicarakan ke siapapun. Sebagian orang begitu terjadi sedikit gesekan, perselisihan, dia obral segala rahasia yang pernah dia tahu tentang saudaranya ini. Fulan itu kalian tahu, dia itu begini, begini. Cerita sendiri ke ana. Kalau keluarganya itu begini, begitu, anaknya begini, istrinya begitu. Dia obral ke sana, kemari. Mana kamu gak menjaga kehormatan saudaramu? Tutup, itu amanat. Dia pun sebetulnya malu dan aib cerita. Tapi dia curhat, mau konsultasi, mau ambil musyawarah, pendapat denganmu. Mungkin ada solusi dari kamu. Tinggal dia ceritakan. Jaga, itu amanat. Di dalam athar disebutkan, idza haddatsa ar-rajul akhahu tsumma iltafat fahiya amanah. Kalau seorang bicara menyampaikan sesuatu kepada saudaranya, kemudian dia menoleh, itu berarti amanat. Artinya menoleh khawatir ada orang lain mendengar. Khawatir. Enggak ada orang ini. Dia sampaikan, ini begini, begini. Kejadian keluargaku begini, begini. Amanat yang kamu harus jaga. Bahkan secara umum disebutkan al-majalis bil amanat. Majelis itu amanat. Kamu dengan dia duduk empat mata bicara tentang ini, tentang itu amanat kamu jaga. Enggak boleh kamu sebarkan. Fulan pernah bicara kepada ana begini, begini. Fulan berkata begini, kata dia begini, begitu. Semua orang jadi tahu. Berarti dengan itu kamu tidak menjaga kehormatan saudaramu. Tuntutan hak persaudaraan karena Allah. Kamu menutup dan menjaga amanat tentang rahasia-rahasia dia. Dia enggak ridho. Sebagaimana kita pun enggak akan ridho rahasia-rahasia kita dipaparkan kepada orang lain. Hak yang keempat untuk seorang mukmin menjauhkan dari saudaranya su'udzon, berburuk sangka kepadanya. Ukhuwah karena Allah, la tusik dhannuka bi akhika wa anta tajid ilal khairi minhu mahmala. Kalau kamu mendengar sesuatu tentang saudaramu, jangan keburu kamu bersu'udzon tentangnya. Sementara kata Umar, kamu bisa melarikan kepada kemungkinan terbaik. Kamu arahkan kepada arah yang terbaik. Insyaallah tidak demikian dia. Ana yakin dia inginnya baik mungkin. Salah ucap mungkin. Ana tahu dia orang baik. Tidak mungkin dia begini. Mungkin sedang khilaf. Mungkin sedang, kalau bahasa orang, sedang fikroh. Sedang galau sehingga kurang terkontrol mungkin ucapannya. Tapi ana yakin dia baik. Dia bicara begini, dia berbuat ini. Ya mungkin bukan niat dia ingin jelek, ingin ini. Kamu larikan selalu ke arah terbaik selama itu mungkin. Bisa kamu arahkan ke situ. Jangan tergesa-gesa kamu simpulkan su'udzon kepadanya. Berarti dia begini. Fulan berkata begini, oh berarti begini. Berarti gak baik dia sama anak. Berarti dia begini. Tergesa-gesa menyimpulkan negatif, bersu'udzon kepada apa yang diucap atau dilakukan oleh saudaranya. Ukhuwah menuntut untuk menjaga husnudzon terhadap apa yang dilakukan oleh saudaramu. Larikan kepada kemungkinan terbaik. Dan syaitan semangat. Jangan-jangan fulan begini, ini fulan begitu. Patahkan semua itu seperti Umar katakan. Larikan kemudahan-kemudahan terbaik. Sehingga gak ada celah bagi syaitan masuk memperkeruh hubunganmu dengan dia. Tidak ada celah bagi syaitan merusak hubunganmu dengan dia. Karena kamu menjaga husnudzon kepadanya. Termasuk dari hak ukhuwah karena Allah, untuk masing-masing dari kita menghindar dan menjauhkan diri dari mira, mumara, cekcok, perdebatan yang tidak arti, perusak persaudaraan dan pertemanan. Persaudaraan karena Allah hanya mendatangkan permusuhan dan kebencian. Bagaimana cekcok itu mira terjadi? Ketika ada perbedaan, sudut pandang kamu dengan dia berbeda. Kamu melihat dari sisi ini, dia melihat dari sisi sana. Kamunya tidak lapang dada, kurang arif dalam mensikapi, sehingga ngotot dan marah-marah, tidak mau menerima apa yang menjadi pandangan dari saudaramu. Kok bisa? Ini begini, kamu begini. Dengan suara tinggi, seringnya, dengan wajah merah, melotot-melotot matanya, merusak hubungan. Tidak menghormati saudaramu. Debat boleh, diskusi wajar, tapi dengan adab dan akhlak, bukan dengan cekcok demikian. Dan ini penyakit disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain yang pertama, tidak mau terima arah pandang orang lain. Nggak mau tahu. Nggak bisa, pokoknya begini. Loh ya akhi, ini nggak bisa. Oh, ini begini sudah. Sempit dia melihat sesuatu. Tidak mau tahu. Terbukti orang yang semacam ini akan mengungkapkan kembali alasan yang sama diulang-ulang sekian kali. Dalam satu majelis, dalam satu pertemuan, masalah apapun. Padahal itu sudah terbukti gak benar misalnya. Pendapatmu itu gak benar dan lemah. Masalah apa begitu. Dijelaskan oleh yang lain, ini begini kelemahannya dari sisi ini, gini. Kerugiannya begini. Tapi kamunya tetap ngeyel. Iya tapi kan ini begini, alasan yang tadi sudah kamu sampaikan. Kamu ulang lagi. Iya ya akhi, tapi ini begini. Iya tapi kan ini diulang lagi alasan yang sama. Gak punya alasan lain. Itu diulang-ulang alasan yang sama 10 kali, 15 kali. Menunjukkan dia gak mau kalah. Egois. Bukan orang yang menjaga persaudaraan karena Allah. Bagaimana dia berharap mendapat keutamaan-keutamaan fadilah besar kalau seperti itu sifatnya. Ini pula terkadang disebabkan karena kurang menjaga lisan. Afatul lisan. Penyakitnya lisan. Lepas kontrol, semaunya bicara. Dikit-dikit mencela, sedikit-sedikit ngumpat. Kata-kata tajam keluar dari lisannya. Menyakitkan hati orang. Kurang menjaga lisan. Sehingga memancing percekcokan, perselisihan. Akhirnya renggang dan berseteru. Kamu dengan orang yang sebetulnya sangat dekat hubungan persaudaraan dengannya. Yang terakhir mungkin dan masih banyak cuman karena waktu. Hak dari persaudaraan pula menuntut kita untuk memejamkan mata, artinya memaafkan dari kekurangan dan ketergelinciran saudara kita. Kalau itu terutama dalam perkara pribadi, dalam perkara-perkara duniawi, membuat kita sakit hati, membuat kita tersinggung, ya wajar manusiawi sakit hati. Tapi persaudaraan karena Allah menuntut untuk kemudian ketergelinciran itu kita lupakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, selama ini diketahui memberi belanja nafkah kepada Mistah ibn Uthalah. Yani bulanan dikasih ini itu. Dan masih ada famili dengan Abu Bakar. Al-Muhim sampai terjadi fitnah terkait Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ifik yang diisukan oleh munafikin begini begitu, seorang wanita muda berduaan dengan lelaki ini di perjalanan, sampai turun ayat pembelaan Allah kepada Aisyah. Ayat turun dibaca sampai yaumul qiyamah, pembelaan Allah kepada Aisyah dari atas langit yang ketujuh sana. Aisyah dari tawadhu'nya berkata, wala sya'nun fi nafsi ahwanu alayya min an yunazzilallah ayatan tutla. Urusanku ini, yakni beliau difitnah, dikata-katai ini itu lebih ringan bagiku ketimbang menghadapi ini. Ini Allah turunkan ayat dibaca sampai yaumul qiyamah, pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya digelari Aisyah, salah satu gelar beliau selain Siddiqah bintu Siddiq, al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang disucikan oleh Allah, dimuliakan, dibela oleh Allah dari atas langit yang ketujuh radhiyallahu taala anha. Hanya para ulama sebutkan setiap ayat dalam Quran yang membela dan menyebutkan kesucian Maryam ibunda Isa alaihi salam, maka itu terlebih-lebih lagi menjadi pembelaan dan kemuliaan bagi Aisyah. Dari sisi mana? Para ulama sebutkan karena Maryam diketahui seorang wanita suci, tentunya wanita mulia, benar-benar punya anak, lahir darinya anak tanpa seorang suami. Betul-betul punya anak, lahir. Sampai diingkari oleh kaumnya ketika membawa bayi Isa. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha punya suami sah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sampai wafat Rasul beliau tidak dikaruniai anak. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terjaga kesucian Aisyah. Al-muhim, Aisyah terfitnah, evik, termasuk yang ikut menyebarkan isu ini, Mistah, yang selama ini dicukupi oleh Allah. Ayah mana yang tidak sakit hati? Putrinya diisukan begini-begitu. Sakit hati Abu Bakar, tersinggung. Maka diberhentikan oleh Abu Bakar, enggak lagi dikasih bantuan. Turun ayat, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, maafkan, ampuni, tidakkah kalian senang kalian pun diampuni oleh Allah. Langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bala inna nuhibbu ayaghfirallahu lana, kita justru berharap dan sangat ingin diampuni oleh Allah. Teguran Allah ini langsung diamalkan oleh Abu Bakar. Kembali beliau memberi nafkah seperti biasanya kepada Misbah. Ketergelinciran tidak menjadikan seseorang putus hubungannya dengan saudaranya karena gesekan-gesekan pribadi. Sakit hati, dia tersinggung. Ya, kalau tidak demikian, enggak tersisa satu orang. Siapa orangnya yang sempurna selain Rasul SAW? Ada saja keliruannya, dia tergelincir di sini, salah ucap. Dia, kitanya yang lapang dada, termasuk akhlak mulia adalah ihtimalul adha, kata Abdullah bin Mubarak. Ihtimalul adha itu memikul gangguan. Artinya kamu diganggu, disakiti, mungkin tidak sengaja saudaramu, kamu pikul. Layaknya orang mikul berat, tapi yes, kamu pikul, kamu tahan. Itu teman terbaikmu, saudara terbaikmu. Nah, walaupun ada ketergelinciran dan kekurangannya ini itu, tanpa itu gak akan tersisa satu orang. Kamu gak cocok dengan ini, kamu tinggalkan. Kamu berteman dengan ini itu baru. Karena ada kedekatan, pasti kamu akan tahu luar dalamnya. Ternyata aibnya fulan di sini. Ternyata kekurangannya fulan di situ. Kalau dari luar kamu ngelihat baik, masya Allah fulan. Dari jauh, watasma' bil mu'aydi khairu min antara. Begitu kamu dekat, begitu kamu tahu seluk beluknya. Makanya persaudaraan karena Allah menuntut orang untuk memaafkan, berlapang dada dari ketergelinciran, kekeliruan disengaja atau tidak terkait pribadimu, terkait urusan-urusan duniamu, itu mungkin sekilas yang para ulama sebutkan terkait ukhuwah fillah dan bagaimana kita merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ikhwah yang bersaudara karena Allah, yang didasari oleh ikhlas, bukan karena keuntungan duniawi, bukan karena urusan pribadi semata, tapi karena Allah semata, dengan menjaga hak-hak yang sebagiannya tadi telah kita sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas segala waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan terutama kepada takmir masjid dan segenap jamaah yang ada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi a'marikum wa ilmikum wa amalikum wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.